بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali kita dipertemukan sore hari ini untuk kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih dalam bab al-muraqabah, masih dalam penjelasan hadis Jibril 6, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membaca kalam dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat seseorang mengusap khufnya. Nah, di mana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan ada 4 syarat. Nah, yang pertama ialah at-taharah, dalam keadaan suci. Yang kedua, dia menggunakan khuf tersebut dalam keadaan bersuci menggunakan air. Kalau yang pertama tadi, khufnya itu adalah sesuatu yang suci, yakni terbuat dari perkara yang suci. Adapun yang kedua ini berkaitan dengan keadaan orang yang menggunakannya, yakni sebelum dia menggunakan khuf tersebut, dia berwudu terlebih dahulu. Nah, dan syarat yang ketiga, orang tersebut dialah tidak mengalami hadas kecuali hadas kecil, yakni hadas yang tidak menjadikan dia mandi, tapi cukup dengan dia berwudu atau mengusap khufnya, maka ini dikatakan sebagai hadas kecil. Maka tetap dia tidak batal dalam mengusap khufnya. Dan syarat yang keempat ialah an yakuna bi muddatil muhaddatis syar'an. Dia menggunakan khuf itu pada waktu yang telah ditentukan, yakni seseorang yang menggunakan khuf ini memiliki waktu yang disebutkan dalam syariat kapan lama waktu dia menggunakan khuf tersebut. Nah, adapun permulaannya ini sama, orang yang musafir dan orang yang mukim sama, dimulai dari setelah dia berwudu. Setelah dia mengusap khufnya baru dihitung. Dia berwudu terlebih dahulu, dia pakai khufnya. Kemudian tidak lama mungkin dia batal, kemudian dia berwudu dengan mengusap khufnya, baru dari situ dihitung waktu dimulai. Ini berlaku bagi seorang yang mukim ataupun orang yang musafir. Adapun batas waktunya, kalau seorang yang mukim ini dihitung 1 hari 1 malam, yakni 24 jam. Adapun seorang musafir dihitung 3 hari 3 malam, yakni 72 jam. Tayyib. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan kepada kita suatu faedah Nah, beliau mengatakan, kalau seandainya seseorang itu yang tadinya dia seorang yang mukim, nah, kemudian ternyata dia safar, maka hitungan dia menggunakan khuf itu dihitung sebagai seorang yang safar, karena waktu dia menggunakan khuf ketika mukim ini belum selesai. Dengan catatan demikian, kalau orang yang mukim kan satu hari satu malam, namun belum selesai satu hari satu malam dia sudah safar, maka dia dihitung batas waktu menggunakan khuf selama 3 hari 3 malam. Demikian sebaliknya, apabila seseorang yang tadinya dia itu musafir, dia menggunakan khuf, ya, namun ternyata safarnya telah selesai dalam keadaan waktunya itu belum selesai, waktu menggunakan khuf, yang mana musafir dihitung 3 hari 3 malam. Namun belum sampai 1 hari sudah selesai, ya, dia tidak lagi melanjutkan perjalanan, maka dia hitung sebagaimana seorang yang mukim. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh beliau adalah pendapat yang terakhir dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan kepada kita, terkadang seorang ulama, seorang imam ini dalam menghukumi suatu permasalahan terkadang memiliki beberapa pendapat. Naam. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Ahmad radhiyallahu taala dalam kasus ini. Taib. Beliau pada awalnya berpendapat bahwasanya orang yang mukim walaupun dia safar, dia dihukumi dalam menggunakan khuf sebagaimana orang yang mukim karena awalnya mukim. Namun pendapat beliau ini berubah. Nah, tentunya perubahan tersebut dikarenakan adillah dalil yang sampai pada beliau. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka terkadang kita melihat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para imam dalam menghukumi suatu permasalahan. Nah, ini tidak lain dikarenakan sesuai dengan keilmuan yang ada pada mereka. Ya, sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka, sesuai dengan hadis, adillah, dalil-dalil yang sampai pada mereka. Kenapa? Karena mereka para ulama atau para imam dalam menghukumi suatu hukum, mereka itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam keadaan, nah, kalau Al-Quran sama dari dulu sampai sekarang, namun hadis Nabi SAW ini tidak seperti Al-Quran terkumpul satu menjadi satu ini. Ya, hadis tersebar di mana-mana. Nah, semakin seseorang dia itu safar mencari ilmu, dia akan mendapatkan tambahan ilmu dari hadis tersebut, bahkan mendapatkan riwayat-riwayat yang lain dari hadis yang sama dengan tambahan, atau bahkan menjelaskan bahwasanya hadis yang dia dapatkan tersebut sebagai sesuatu yang yang lebih benar dari apa yang dia pegangi dari hadis sebelumnya. Demikian keadaan mereka para ulama, para salafus salih. Jadi tatkala kita mendapati perbedaan para ulama di dalam menghukumi suatu permasalahan, maka yang sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah ialah melihat, ya, inti dari perbedaan tersebut, dalil yang mereka gunakan. Nah, tapi dalil yang mereka gunakan, kalau ternyata sama-sama menggunakan dalil yang sama-sama sahih, dalilnya ada, maka kelapangan padanya untuk kita. Nah, tatkala memiliki perbedaan pendapat dengan saudara kita, kita berlapang dada. Kenapa? Karena masing-masing berjalan berdasarkan landasan dalil. Nah, ini masyarakat muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan adab bagi kita dalam menukil pendapatnya para ulama atau ucapan para ulama. Nah, kalau seandainya seorang ulama, seorang imam memiliki beberapa pendapat dalam suatu permasalahan hukum, nah, Pendapat pertama mengatakan demikian, yang kedua lain lagi, yang ketiga lain lagi. Maka kalau sang imam tersebut atau ulama tersebut pada pendapatnya itu dia menyebutkan salah satu dari pendapatnya itu yang benar, maka kita hanya menyebutkan pendapatnya yang benar itu saja. Adapun kalau kita ingin menyebutkan pendapatnya yang lain yang keliru, maka kita sebutkan bahwasanya ini adalah pendapatnya yang pertama atau pendapatnya yang dahulu, namun pada akhirnya pendapat yang benar demikian. Nah, atau seorang ulama dia menyebutkan dalam suatu permasalahan memiliki beberapa hukum, atau dia menyebutkan bahwasanya ini hukumnya demikian A, ternyata berikutnya lagi B dan selanjutnya, tanpa dia, yakni ulama tersebut, alim tersebut menyebutkan mana dari pendapatnya itu yang benar. Maka bagaimana kita menyikapi yang demikian ini? Maka tatkala kita menukil ucapan imam tersebut, ulama tersebut, maka kita nukil semuanya. Ya, kita nukil semuanya. Kenapa? Karena tidak ada yang dirojihkan oleh orang yang memiliki pendapat tersebut atau alim ulama tersebut yang memiliki pendapat demikian. Nah, ini diantara adab seorang muslim atau muslimah dalam menukil ucapan para ulama atau para imam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikhul Muslimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa'lam anna al-insana idza tammat al-muddatu wa huwa 'ala taharatin fa'innahu la tantakidu taharatuhu lakin law intaqadat falabuda min khal'i khuffaini wa ghasli al-qadamaini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, ketahuilah bahwasanya apabila seseorang, yakni seseorang yang menggunakan khuf tadi telah selesai batas waktu untuk menggunakan khuf tersebut, khuf yang dia kenakan dalam keadaan dia masih suci, yakni dia ketika menggunakan khuf tadi dalam keadaan suci namun telah habis waktunya, dia belum batal wudunya. Naam, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa innahu la tantaqidu taharatuhu, maka tetap dia dalam keadaan suci, yakni habisnya waktu menggunakan khuf ini tidak menjadikan batalnya wudu seseorang tatkala sebelumnya dia dalam keadaan suci ketika dia menggunakan khuf. Tetap walaupun waktunya telah habis namun dia belum berhadas, tetap dia dalam keadaan suci. Naam, ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ta'ala. Namun apabila telah habis waktunya tersebut, maka dia harus melepaskan kedua khufnya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Lakinna mujarrada tamamil muddati la yanqudul wudu. Namun dengan semata-mata habisnya masa waktu untuk menggunakan khuf tersebut, ini tidak menjadikan batalnya thaharah seseorang, batalnya wudunya seseorang. Nah, ini faedah yang disampaikan oleh beliau. Nah, jadi seseorang yang dia menggunakan khuf ternyata waktunya telah habis, dia seorang yang mukim satu hari satu malam 24 jam selesai masa waktu menggunakan khuf, namun dia belum batal, maka dia lepaskan khufnya tersebut dan dia masih dalam keadaan thaharah, dalam keadaan suci. Kenapa? Karena yang habis masa itu cuma khufnya saja, adapun thaharahnya tidak bisa batal dengan dia habisnya masa menggunakan khuf tersebut. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kadzalika aidan, demikian pula kata beliau, idza khala'ahuma ba'da al-mas'i wa huwa 'ala taharatin. Demikian pula tatkala seseorang yang menggunakan khuf tadi dia melepaskan kedua khufnya dalam keadaan dia masih dalam keadaan taharah. Naam. Fa innaha la tantaqidu taharatuhu, maka tidak batal taharahnya dia. Baik. Bal yabqa ala taharatihi, namun dia senantiasa berada dalam taharanya. Fa idza arada ay yatawaddaa fala budda min ay yusila qadamaihi ba'da an naz'a. Namun hanya saja tatkala dia ingin berwudu kembali yang tadinya 6 sebelumnya, dia menggunakan khuf dalam keadaan dia suci, kemudian dia lepaskan khufnya tersebut. Nah, maka ini tidak menjadikan batal wudunya. Namun kalau dia mau kembali berwudu, ya kalau dia mau kembali berwudu, maka dia harus mencuci kedua kakinya. Kenapa? Karena dia telah melepaskan khufnya tadi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wal qaidatu fi hadha hatta la tashtabi, maka kaidahnya dalam permasalahan ini, dalam permasalahan faedah yang beliau sebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kaidahnya annahu mata nuzi'al mamsuh fa innahu la yu'adu li yumsah. Seseorang yang dia melepaskan khufnya yang sebelumnya, na'am, dia lepaskan khufnya tersebut dalam keadaan dia itu taharah dengan taharah yang mengusap khufnya, maka tatkala dia ingin wudu kembali, maka tidak boleh lagi dia mengusap, namun dia mencuci kedua kakinya. Kenapa? Karena dia telah melepaskan khufnya. Baik, ini kaidahnya. Dengan demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau sampaikan dari permasalahan berkaitan dengan mengusap khuf ini telah selesai. Kalau kita mau pembahasan yang lebih rinci, ini bisa lihat kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang permasalahan mengusap khuf. Namun apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ini sudah lebih daripada cukup. Namun kalau kita mau perincian atau menambah faedah, bisa kita rujuk pada kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan asyarat tsalis istiqbalul qiblah, di antara syarat dari syarat-syarat salat yang ketiga kata Syekh Ibnu Utsaimin ialah menghadap ke arah kiblat. Ini termasuk dari syarat sah salat seseorang. Naam, yakni dia ketika sholat dia menghadap ke arah kiblat. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fastiqbalul qiblati syartun min syurutis sholati la tasihhu sholatu illa bihi. Yang namanya menghadap ke arah kiblat ketika sholat ini merupakan satu syarat dari syarat-syarat dalam sholat. Maka tidak sholat seseorang kalau dia tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat. Ini kata beliau. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala amara bihi wa karrara al-amra bihi. Dikarenakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya, begitu pula kepada kaum muslimin, nah, untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Dan perintah Allah ini Allah ulang dalam Al-Quran. Nah, ini alasan kenapa menghadap ke arah kiblat ketika sholat ini merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat seseorang. Kenapa? Karena ini merupakan perintah dalam Al-Quran. Bahkan perintah menghadap ke arah kiblat ketika sholat ini Allah Subhanahu Wa Taala ulangi perintahnya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-150, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram, yakni ketika engkau sedang salat. Perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada wahai kaum muslimin, na'am, kata Allah Subhanahu wa taala, fawallu wujuhakum syatrah, maka hendaklah kalian dimanapun kalian berada ketika kalian hendak mengerjakan salat, maka arahkanlah wajah kalian itu ke arah Masjidil Haram, ya ini ke arah kiblat, arah Ka'bah. Baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada kita kaum muslimin, tatkala kita salat hendaknya kita menghadap ke arah kiblat. Maka salat menghadap ke arah kiblat ini merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya salat. 6. Asy Ibnu Utsaimin rahimahullahu beliau mengatakan, wa kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam awwala ma qadima al-Madinah kana yusalli ila baitil maqdis. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pertama kali sampai di kota Madinah, beliau salat di Baitul Maqdis. 6. Beliau 6 fayaj'al al-Ka'bata khalfa dhahrihi. Beliau salat dalam keadaan membelakangi Ka'bah. Yani Ka'bah itu di arah belakang beliau. Wasyam tibala wajha, dalam keadaan Syam di hadapan beliau. Walakinnahu ba'da dalika taraqqaba anna Allah Subhanahu wa ta'ala yashra'u lahu khilaf dalik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat dalam keadaan demikian, beliau selalu menunggu-nunggu. Ya, yakni mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kiblatnya kaum muslimin ke arah Ka'bah. 6. Faja'ala yuqallibu wajhahu fis sama'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun ya terus mengangkat wajahnya ke langit, kemudian turunkan lagi, kemudian beliau angkat lagi wajahnya ke langit, ya mengharapkan agar Allah itu menurunkan suatu perintah untuk kaum muslimin mereka salat menghadap ke arah Ka'bah. Tayyib. Yantaziru mata yanzilu alaihi Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian beliau melakukan ya, mengangkat wajahnya ke arah langit, menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, untuk kaum muslimin mereka salat menghadap ke arah Masjidil Haram. Tayyib. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah melihat engkau wahai Muhammad telah mengangkat wajahmu, sering mengangkat wajahmu ke arah langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan wajahmu itu ke arah kiblat yang engkau ridai sebagai kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Naam. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa amara Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayastaqbila al-masjidal haram, untuk beliau menghadap ke arah Masjidil Haram. Ya, ketika salat. Baik. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana kisah permulaan berubahnya arah kiblat menjadi menuju ke arah Masjidil Haram. Baik. Nabi SAW beliau selalu menunggu-nunggu. Tatkala beliau di Madinah, beliau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Namun hati beliau tidak tenang, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memalingkan atau mengarahkan kaum muslimin untuk mereka salat menghadap ke arah Ka'bah. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang kita baca ini. Maka dari sini menjelaskan kepada kita hukum asal dalam salat ini harus menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena ini merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya seseorang dalam salat. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, illa annahu yustasna min dzalika salasu masail. Hukum asalnya seseorang itu diperintahkan dia salat menghadap ke arah kiblat. Kecuali yang dikecualikan ya hanya ada tiga keadaan saja. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada tiga keadaan di mana seseorang itu diberikan uzur, ya, untuk dia tidak sholat menghadap ke arah kiblat. Nah, namun pada hukum asalnya apa? Wajib sholat menghadap ke arah kiblat karena itu merupakan syarat sahnya sholat. Namun ada tiga keadaan di mana diperbolehkan bagi seseorang untuk dia tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat. Al-mas'alatul ula, keadaan yang pertama, idza kana ajizan kamaridin wajhuhu ila ghairi kiblah. Apabila orang yang mau sholat tadi dia adalah seorang yang ajizan, orang yang lemah, contoh seperti orang yang sakit. Nah, dia tidak bisa memalingkan wajahnya ke arah kiblat. Ya, ini karena mungkin posisinya dan juga dalam keadaan dia itu sedang sakit, lemah dan semisalnya. Dan mungkin tidak ada orang yang bisa membantu dia untuk memalingkan wajahnya ke arah kiblat. Tayib. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang demikian keadaannya, ya, fa inna istiqbal al-qiblati yasqutu anhu fi hadhihi al-hal. Dalam keadaan yang demikian ini, maka kewajiban menghadap ke arah kiblat ketika salat gugur dari orang yang demikian keadaannya. Ya. Seseorang yang dia dalam keadaan lemah seperti orang yang sakit dan dia memang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat dan juga tidak ada orang yang bisa membantu dia. Maka ya, kewajiban menghadap ke arah kiblat ketika salat bagi orang yang demikian keadaannya ini gugur. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa makna dari ayat yang kita bacakan tadi? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Yakni ketika kita mau beribadah, naam, atau seperti mengerjakan salat dalam keadaan kita ini sakit, kita tidak bisa. Maka kita beribadah sebagaimana dengan keadaan kita tersebut. Demikian pula ayat yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani suatu jiwa dengan apa yang dia tidak mampu. Maknanya ialah tatkala kita memang tidak mampu untuk mengerjakannya, yang pada asalnya itu ternyata adalah suatu yang harus, namun karena kita tidak mampu, maka kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sebagaimana keadaan kita. Begitu pula datang dalil dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan idza amartukum bi syai'in fa'tuhu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, apabila aku perintahkan kalian pada suatu perkara, maka kerjakanlah perkara tersebut, perintahku tadi, sesuai dengan kemampuan kalian. Maknanya kalau kita tidak mampu, maka kita kerjakan sebagaimana keadaan kita. Bukan tidak mengerjakannya, namun kita mengerjakan sebagaimana keadaan kita. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Ini keadaan yang pertama, yang mana diperbolehkan bagi seseorang untuk dia itu sholat tidak menghadap ke arah kiblat, yakni tatkala dalam keadaan lemah seperti orang yang sakit. Nah, yang tidak bisa atau dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat, atau tidak ada orang yang bisa membantunya untuk menghadap ke arah kiblat, maka dia sholat sebagaimana keadaan posisi dia ketika sakit tersebut. Taib, berdasarkan dalil dari dua ayat yang kita bacakan tadi dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya. Taib. Naam. Karena yang namanya kewajiban ini tidak bisa gugur bagaimanapun ya keadaannya. Ya, kita mengerjakannya sebagaimana keadaan kita, karena itu adalah kewajiban dan perintah, maka kita kerjakan semampu kita. Baik. Al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua atau keadaan yang kedua, yang mana diperbolehkan bagi seseorang untuk dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Yang kedua ialah kata beliau, idza kana fi syiddatil khauf, yaitu dalam keadaan takut yang sangat. Nah, seseorang dia berada dalam keadaan takut yang sangat. Toyib. Ka insanin haribin min adu, seperti seseorang yang dia lari dari musuhnya. Mungkin seperti lagi sedang jihad, dia dikejar dalam keadaan masuk waktu sholat, ya. Taib. Maka tidak mengapa dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Dalam keadaan takut saat itu. Au haribin min sabi, atau dia lari dari hewan buas. Naam. Dia takut dari hewan buas, akhirnya dia melarikan diri. Naam. Au haribin minar, atau orang yang takut dari api, lari dari api. Naam. Dan yang semisal dengannya. Al-muhim, orang tersebut dalam keadaan takut yang sangat. Maka orang yang demikian keadaannya, yusalli haitsu kana wajha, dia salat bagaimanapun dia menghadap arahnya. Ya, ini kalau dia memang ternyata pas dalam keadaan demikian itu dia hanya bisa sholat menghadap ke arah membelakangi kiblat, maka dia sholat menghadap ke arah membelakangi kiblat atau menyamping dari kiblat dan semisalnya. Kenapa? Karena memang kondisinya demikian, keadaan yang takut. Nah, sebagaimana yang beliau gambarkan tadi. Dan hal ini pun ada dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan apabila kalian itu merasa takut," yani sebutkan kepada mereka orang-orang yang sedang berperang di jihad. Nah, ketika kalian itu merasa takut, taib, dalam keadaan tiba waktu sholat, maka sholatlah kalian pari jalan dengan sambil berjalan, ya, dengan sambil berjalan. Aurukbanan, atau dalam keadaan kalian sedang mengendarai kendaraan, taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka apabila kalian sudah merasa aman, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan kepada kalian, ma lam takunu ta'lamun, yang sebelumnya kalian itu tidak mengetahuinya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fa inna qawlahu fa in khiftum, dalam ayat ini pada lafaz atau kata fa in khiftum, firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum, apabila kalian takut. Maka kata Syekh Utsaimin di sini takut maknanya umum, Allah tidak menyebutkan takut dari apa. Tapi Allah mengatakan fa in khiftum, kalau kalian takut. Jadi maknanya umum. Tentunya takut yang sangat sebagaimana beliau jelaskan tadi contoh-contohnya. Maka ayat ini maknanya umum, takut dari apa saja yang memang bisa membahayakan kita. Thayyib. Wa qawluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala fa idza amintum, apabila kalian itu telah aman, dan sampai seterusnya ayat, maka kata Syaikhul Islam, ala anna ayya dzikri tarkul insan min ajl khauf fala haraja alaihi fihi wa min dzalika istiqbalul qiblah. Naam, yakni dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zikir di sini ialah meninggalkan zikir dikarenakan takut, maka tidak mengapa. Di antaranya ialah seperti menghadap ke arah kiblat. Nah, yang tadinya harusnya menghadap ke arah kiblat karena takut, thayyib, maka diperbolehkan untuk dia tidak menghadap ke arah kiblat. Thayyib, wallahu a'lam bissawab. Ini keadaan yang kedua, yang mana diperbolehkan bagi seseorang untuk dia tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat, yakni ketika dalam keadaan takut yang sangat. Thayyib. Dan juga yang menjelaskan tentang permasalahan kedua ini, dalil lainnya ialah dua ayat yang kita baca pada contoh yang pertama tadi, yakni firman Allah fattaqullaha mastata'tum, dan juga firman Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini juga dua ayat yang bisa digunakan pada permasalahan yang kedua ini. Naam. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-mas'alatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, permasalahan yang ketiga ialah finnafilati fis-safar, yaitu tatkala seseorang mengerjakan salat sunnah, ya, salat sunnah nafilah fis-safar ketika dia sedang safar. Nah, karena hal ini juga sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana 'ala ta'iratin au 'ala sayyaratin au 'ala ba'irin fa innahu yusalli haitsu kana wajhu fi salati nafil. Maka sama saja kata Syekh Utsaimin, seseorang yang dia sedang safar, baik dia safarnya itu menggunakan pesawat, di atas pesawat dia berada, atau di atas kendaraan mobil, bis dan semisalnya, kereta api, au ala ba'irin, atau di atas kendaraan hewan ternak dan semisalnya, kuda dan sapi atau semisalnya, fa innahu yusalli haitsu kana wajhu fi salatin nafil, maka dia salat bagaimanapun keadaannya menghadapnya dia, ya, walaupun menghadapnya itu tidak ke arah kiblat. Thayyib, dalam salat sunnah. Nah, dalam keadaan sholat sunnah. Misal seperti al-witri wa sholatil lail wa duha wa ma asbaha dzalik. Seperti beliau contohkan sholat-sholat yang kita boleh, atau termasuk sholat nafilah yang kita boleh tidak menghadap ke arah kiblat dalam keadaan kita di atas kendaraan. Nah, dalam keadaan safar. Seperti sholat witir, naam, atau sholat qiyamul lail, kita safar naik kereta api, naam, qadarullah perjalanan malam hari, dan kita gak bisa tidur, kita lihat jam 3, maka kita gunakan itu untuk sholat qiyamul lail, maka kita tidak mengapa tidak menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena kita dalam keadaan safar dan sholat yang kita kerjakan ini adalah sholat sunnah, sholat nafilah, bukan sholat yang wajib. Naam. Wadduha ataupun sholat duha. Naam. Dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin taala, wal musafiru yanbaghi lahu ay yatanaffala bi jami'in nawafil kal muqimi sawa'an illa fi rawatib. Naam. Seorang yang musafir, seseorang yang melakukan safar perjalanan, maka sepantasnya bagi dia untuk mengerjakan sholat sunnah, yakni pada sholat sunnah seluruhnya, sebagaimana orang yang mukim, kecuali sholat sunnah rawatib. Ya, jadi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib itu sholat qabliyah dan ba'diyah sholat, sholat wajib. Nah, qabliyah dan sholat ba'diyah. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Maka ini tidak disunahkan bagi seorang yang musafir untuk mengerjakannya. Namun selain dari sholat sunnah rawatib ini, sepantasnya bagi seorang yang musafir dia mengerjakannya, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, karatibati dzuhri wal maghrib wal isya fa sunnatu tarkuha. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, seperti salat sunnah rawatib zuhur, maghrib, isya, maka bagi seorang musafir yang sunnah bagi dia, kata beliau, dia tidak mengerjakan salat sunnah rawatib tadi. Ya, ketika dia mau salat isya dalam keadaan dia ini musafir, itu tidak perlu dia sholat sunnah dua rakaat, atau setelah dia sholat sunnah setelah sholat isya dia sholat sunnah dua rakaat, tidak perlu bagi dia. Bahkan yang sunnah bagi seorang musafir ialah dia tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib ketika safar. Naam, ini faedah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun selain dari sholat-sholat sunnah rawatib, naam, maka sepantasnya bagi seorang yang safar atau disyariatkan bagi dia untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut. Naam. Fa idza arada an yatanaffala wa huwa musafirun ala ta'iratihi. Maka apabila ada seorang musafir yang dia ingin mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan dia itu safar di atas ya pesawat. Naam. Au ala sayyaratihi, atau di atas kendaraannya, di atas mobil, di atas bis dan semisalnya. Au ala ba'iri, atau di atas tunggangannya. Au ala himarihi, atau di atas keledai dalam keadaan dia safar. Kata beliau, falyatanaffal haitsu kana wajhu, maka hendaklah dia mengerjakan salat kemanapun wajahnya menghadap. Jadi tidak wajib dia menghadap ke arah kiblat. Naam. Karena zalika huwa tsabitu fi sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian ini datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar beliau pernah mengerjakan salat sunnah selain dari salat sunnah rawatib. Naam, beliau kerjakan dalam keadaan menaiki unta dan tidak menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam bis-shawab. Fa hadhihi thalathu masail la yajibu fiha istiqbalul qibla. Maka tiga keadaan ini, ya, kata Syaikh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, ini apabila ada pada kita salah satunya, maka tidak wajib menjadi, tidak wajib bagi kita untuk menghadap ke arah kiblat ketika salat. Naam. Ini tiga keadaan di mana seseorang itu dia diberikan uzur untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika dia sedang sholat. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi launa. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.